Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, untuk rekaman yang ketujuh ini akan membahas yang tidak ada di mulakhas, yaitu tentang al-masdarul muawwal. Ya, masdar muawwal yang setelah disinggung di halaman 21. Ya, yang sudah jadi masdar itu terbagi dua, ada masdar sharih dan masdar muawwal. Ya, yang sudah dijelaskan bagaimana cara membentuknya itu dengan apa? Dengan terdiri dari an ditambah fi'il atau anna ditambah isim dan khabarnya. Ya, seperti contoh di halaman 21. Ya, di sini ada arju antahdura. Ya, ketika ditakwil menjadi ai arju huduraka, itu masdar sharihnya. Atau yang terdiri dari an, anna dan isim serta khabarnya itu atamanna anna syamsa tali'atun. Ai atamannai atamanna ya tulu asyamsi. Itu cara membuat masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu tidak hanya dari dua bentuk tersebut, namun terdiri dari beberapa bentuk, ya, terdiri dari beberapa bentuk masdar muawwal, yaitu ada sekitar 7 sampai 8 bentuk. Ya, pada rekaman ini akan dijelaskan tentang lebih detail terkait masdar muawwal yang tidak ada di halam di pembahasan di buku mulakhas ini. Ya, jadi masdar muawwal yaitu adalah suatu susunan bahasa yang tersusun dari huruf masdar. Jadi ada beberapa huruf masdar yang sudah dikenalkan yaitu anna dan an, ya. Namun ada beberapa huruf masdar yang lain. Ya, jadi susunannya huruf masdar ditambah jumlah ismiyah atau fi'liyah dan posisinya itu, ya, posisi dari masdar muawwal ini bisa ditempati oleh masdar sharihnya yang semakna dan masdar muawwal itu mempunyai i'rab sebagaimana isim mufrad. Jadi masdar muawwal ini bisa ditakwil kepada masdar sharih dan masdar sharih ini memiliki i'rab, ya, masdar muawwal ini memiliki i'rab sebagaimana halnya dia dianggap isim mufrad. Jadi rumusnya adalah, ya, masdar muawwal itu tersusun dari huruf masdar ditambah jumlah mufidah, ya, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka itu yang dinamakan masdar muawwal. Contohnya, ya, yasurruni, misalnya, yasurruni annaka najahta. Yasurruni, ya, menyenangkan aku annaka najahta. Ya, kalau diartikan satu persatu kan, yasurruni menyenangkan aku annaka najahta. Sungguhnya engkau telah lulus. Tapi kalau diartikan sesuai dengan konsep masdar muawwal, yasurruni annaka najahta itu diartikan dengan kelulusanmu menyenangkan aku. Ya, maka masdar muawwal ya annaka najahta itu pada contoh yasurruni annaka najahta itu bisa ditakwil kepada masdar sharihnya. Nah, yasurruni annaka najahta itu sama dengan ya na, yasurruni najahuka. Ya, najahuka itu jadi sama dengan annaka najahta. Jadi najahuka itu masdar sharihnya, ya, kelulusanmu. Apa yang menyenangkan aku? Yasurruni najahuka. Ya, kelulusanmu menyenangkan aku. Maka i'rab untuk masdar muawwal annaka najahta itu sepaket itu memiliki i'rab fi mahali raf'in, ya, dalam posisi marfu sebagai fa'il. Yasurruni annaka najahta, maka annaka najahta itu, ya, menduduki posisi rafa sebagai fa'il karena bisa ditakwil yasurruni najahuka. Ya, apa saja huruf masdariyah itu? Huruf masdariyah di antaranya ada 7, ya, bahkan ada yang bilang 8. Huruf yang pertama yang sudah dikenal yaitu anna. Ya, susunannya khusus untuk anna, rumusnya adalah anna ditambah jumlatun ismiyah sama dengan masdarun muawwal. Contohnya, sarroni annaka mujtahidun. Engkau rajin, menyenangkan aku. Ya. Sarroni itu sarro fil madi mabni atas fathah, nunnya nun wiqayah, ya, ya-nya itu domir mutasil mabni pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Ya, anna, ya, annaka huruf taukid dan nasof. Kaf itu damir mutasil mabni pada posisi masuk mansub, ya, isim anna mujtahidun. Ya, mujtahidun itu khobar anna marfu dengan dommah. Nah, masdar muawalnya adalah annaka mujtahidun. Ya, maka sepaket annaka mujtahidun itu berada pada posisi marfu sebagai fa'il. Bagaimana jika ditakwil kepada masdar soreh? Berarti sarrani ijtihaduka. Ya, engkau rajin atau kerajinanmu sarroni menyenangkan aku. Jadi untuk membuat masdar muawwal dari an itu di rumusnya adalah an ditambah jumlah ismiyah, ya, isim isim isim anna dan khobar anna. Ya. Huruf masdar yang kedua yaitu an. Ya, untuk an rumusnya adalah an ditambah jumlah fi'liyah sama dengan masdar muawwal. Contohnya, ya, dalam Al-Quran, ya, penggalan ayat, antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya, an, ya, itu huruf masdar, tasumu itu fi'il mudhari mansub dengan hasfun nun, ya, wawu jama'ahnya domir mutasil, marfu pada posisi fa'il, ya, masdarmu awalnya adalah sepaket, antasumu itu pada posisi marfu sebagai mubtada. Ya, jika ditakwil, ya, ayat antasumu khairul lakum kalau ditakwil kepada masdar soreh menjadi siamukum, ya, puasa kalian khairun lakum, ya, siamukum khairun lakum, ya, jadi khairunnya di sana khobar mubtada marfu dengan dommah. Jadi antasumu itu masdar muawwal kalau ditakwil kepada masdar soreh menjadi siamukum. Antasumu khairul lakum sama dengan siamukum khairul lakum. Jadi puasa kalian atau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Itu huruf masdar yang kedua. Ya, huruf masdar yang ketiga adalah kai. Susunannya adalah kai, ya, ditambah jumlah fi'liyah sama dengan masdar muawwal. Contohnya, ijtahid likai tanjaha. Bersungguh-sungguhlah kamu supaya engkau berhasil. Ya, di sana ada ijtahid, itu fi'il amr. Lam likai tanjaha, lamnya itu huruf jer. Kainya huruf masdar. Ya, tanjaha itu fi'il mudhari mansub dengan tanda fathah. Nah, masdar muawalnya adalah kai. Kai tanjaha sepaket. Ya. Dia pada posisi majrur, ya, sebagai isim majrur karena ada huruf jer li. Tersiratnya jika di jika ditakwil pada masdar soareh menjadi ijtahid linajahika. Jadi ijtahid linajahika. Ya, jadi bisa ditakwil ijtahid likaitan jaha menjadi ijtahid linajahika. Nah, untuk khusus kai, huruf masdar kai itu menjadi huruf masdar itu disyaratkan harus didahului oleh huruf lam ta'lil. Ya, jadi lam ta'lil. Ya, li-nya itu namanya lam ta'lil. Nah, baik yang nampak atau tidak nampak. Kalau contoh ijtahid likaitan jaha, lam ta lamu ta'lilnya itu nampak. Contoh yang lain, lamu ta'lilnya yang enggak nampak. Misal contoh iltahaqtu al-jami'ata kai ata'allama. Ya. Iltahaqtu al-jami'ata kai ata'allama. aku melanjutkan iltahaqtu al-jami'ata, aku melanjutkan ke universitas, kai ata'allama, ya untuk menuntut ilmu. Tersiratnya, ya secara tersirat, ya iltahaqtul jami'ata kai ata'allama, lam mutaklilnya secara tersirat harusnya nampak kan, ya iltahaqtul jami'ata likai ata'allama. Ya, maka masdarnya adalah masdar muawalnya kai ata'allama. Maka jika ditakwil menjadi masdar soreh menjadi iltahaqtul jami'ata litta'allumi. Ya, jadi ta'allumi itu isim majrur, ya masdar soreh majrur karena ada huruf jer. Dan dia masdar sorehnya. Lalu selanjutnya huruf masdar yang keempat adalah lau. Lau ini sedikit berbeda, ya. Susunannya ya adalah lau, ya. Lau masdariyah karena ada lau syartiyah, ya. Jadi yang dimasuk lau di sini adalah lau masdariyah. Jadi susun rumus untuk membuat masdar muawwal yaitu lau yang ghair syartiyah, yang lau bukan syartiyah, ditambah jumlah mufidah itu sama dengan masdar muawwal. Contohnya adalah semisal contoh wadda abuka lau najahta. Ayahmu menginginkan supaya kamu berhasil. Ya, ayahmu wadda menginginkan lau najahta supaya kamu berhasil. Wadda itu fi'il madi mabni atas fathah. Abu ya, abuka itu fa'il marfu dengan wawu ya karena termasuk al-asma'ul khumsah. Ya, kaf di sana domir mutasil mabni pada posisi jer mudhofun ilaih. Lau, lau di sana huruf masdar. Ya, najah, ya najah ta tu fi'il mudhari fi'il madi mabni atas sukun dan ta di sana domir mutasil mabniun pada posisi marfu sebagai fa'il. Nah, masdar muawalnya adalah lau najahta sepaket. Pada posisi mansub sebagai maf'ul bi. Karena tersiratnya wadda abuka, jadi ayahmu menginginkan najahaka. Ya, kalau ditakwil menjadi masdar soreh. Jadi ayahmu menginginkan keberhasilanmu gitu ya. Wadda abuka najahaka. Jadi mansub dia. Ya najahaka, makanya dia posisi mansub sebagai maf'ul bih. Tapi saat bentuknya masdar muawal, wadda buka lau najahta. Ya catatan, ya lau di sini biasanya lau itu kan identik dengan syartiyah ya, kan seandainya. Namun lau di sini yang menjadi huruf masdar adalah lau ghairu syartiyah dan hanya diawali oleh fi'il wadda saja. Tanpa ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Adapun contoh lau yang syartiyah, yaitu setelahnya ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Dan biasanya berada di awal kalimat. Jadi launya itu, kalau lau syartiyah itu ada di awal kalimat. Contohnya, lau ro'aituka lajalastu ma'aka. Lau ro'aituka lajalastu ma'aka. Seandainya aku melihatmu, ya la jalas tu ma'aka. Ya niscaya aku duduk bersamamu. Ya maka pembahasan lau syartiyah itu nanti ada pokok pembahasannya sendiri. Ya demikian nanti dilanjutkan pada audio yang kedua. Terkait masdar muawal, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.